Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang sedang Anda pesan untuk dibuat oleh developer yang pembayarannya dicicil, maka secara aturan syarat itu boleh karena ini termasuk dalam hukum istitsna. Namun bila ternyata Anda membelinya bukan dari developer, bukan dari pengembangnya, pembangunnya, namun dari bank ataupun finance ataupun yang lainnya, maka ini adalah riba. Karena saat ini Anda berutang sejumlah uang kepada finance atau kepada bank, lalu bank akan membayarkan sejumlah tagihan Anda kepada pihak developer yang membangun rumah tersebut. Namun bila kenyataannya Anda betul-betul membelinya dari developer dan sekarang ketika rumah itu belum selesai dibangun, Anda ingin menjual atau yang diistilahkan atau disebut dengan take over atau offer kredit kepada customer lain, maka bila proses offer kredit tersebut disetujui oleh pihak yang penjual yaitu developer, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.